terangno ilmu hakikat. Mancen gelem ra gelemne dah diterangno nganggo ilmu hakikat. Saiki sampean urip ta mati? Saiki lho pas do ngaji Jalalain. Urip yakin. Nah, iku keliru ilmune sampean berarti cek ilmu syariat. Nak cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. Urip esuk nak wis napa? Mati. Dadi iya nek akhirat. Dadi sampean kowe nak mati, urip. Nah saiki mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham yo goblok. Wong goblok ku bukti wong mati, rapi iso mikir. Misale sampean sakniki ya tak bedheki. Sampean kan saiki nganggep dhuwit ku penting. Penting banget. Sampeyan ning akhirat iku ora butuh dhuwit. Ngertimu nek dhuwit ora penting ngenteni ning akhirat. Mulane Kanjeng Nabi nak nerangno ilmu hakikat iku unik. Niku masyhur riwayat saking para wali, para ulama, ya tentu musalsalah nggih nganti dok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngumpamakno ngeten. Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Kuwi maknane iki, annasu te pira-pira manusa iku niyamun, hakikate mu turu. Saiki sampeyan ku turu, maknane turu iku ora pati sadar. Wa idza matu intabahu, nalikane mati niku tangi utawa nglilir. Contoh gampang ngeten nggih, sampeyan ning donya nganggep dhuwit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, diapiki tangga penting. Ternyata sampeyan ning akhirat sing paling penting ya sujud temen ning donya. Sehingga terus kowe getun, ya Allah ku zaman ning donya gara-gara rasa-rasen gak tahajud. Gara-gara rasa-rasen aku gak salat. Ternyata ning akhirat sing penting iku salat. Mergo dhuwit iku ora penting, pengaruh ya ora penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting blas. Cuara kula ora diwajibno mulang wong alim wajib mulang moh mulang. Berhubung wajib wis kepeksa napa dilakoni. Mengko kula wacakno takbire karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang rebonan iki kula terang. Jing ben sampean nek semati wis le Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghitaaka fabasarukal yauma. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir, itu didawuhi pangeran ini. Jongkoe dhisik lali songko peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakashafna angka khito aka. Saiki tutup-tutup iku wis tak buka. Fabasaruka mongko te peninggal sira alyoma ing dalam iki dina hadidun dadi cerdas dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ka alam yalbathu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya kowe kenal Obama iku bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Sing penting adalah kowe ngusap cah yatim terus mbok sedakoi, kowe sujud mbek pangeran mbok nikmati, kowe ngaji ngene iki mbok syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ora penting ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ana kiai ikhlas di musala panjang mbok arani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gedhe mbok arani kiai top mergo jabat ning ormas gedhe. Jebule iku ning akhirat klothokan sing banyak kiai cilik. Iso nyafaati kuwe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kon nyafaati kuwe sira glemoh ta mbok arani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe jogeman ngenyek kiai cilik. Iso wae gedhe indawa. Ngko kata. Ruba as'asa akhbaro matfu'in bil abwab law aksama ala Allah la abarrohu. Dari Kanjeng Nabi akeh zaman ning donya wong sawangane kedual-kedual rambute pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani. Sing masyhur disebut ke jenenge Uwais napa Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ora tau jumatan mergo ora duwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat go berangkat jumatan. Mergo dekne rawani diklambi loro. Nak diklambi loro kuwatire dekne ana wong ra diklambi dekne dihisap mergo luweh kok ora dikekno. Ben dekne klambine ra bebas hisap mung anggo sitok-tok. Mung subhat tetep halal mergo nutupi aurat. Lah nak loro luweh kena hisap. Mangan yo ngono dekne mok sedina iku mangan sing nak ra mangan mati. Nak iku umpama haram halal mergo darurat. Nak luweh kok iku kena hisap. Ora usah jajal. Engko nang terus do jajal mati dhewe-dhewe wah malah repot kabeh. Goblok kowe nang jajal, wong kowe ra wes Al-Qarni. Tak jamin ke jajal lah tetep rawali. Tetep jenenge frustasi. Dadi wong iku nak ra kelase dipaksa napa? Wong nak ra kelase mau cerita wae bahwa kita mencintai orang nopo saleh ngono. Tapi ora usah tiru. Paham nggih, nek ora bakat mesti koyo kowe misale seneng Gusba idolaku ngono. Kowe apa niru ngalime, malah ora ati. Niru wis lucune guyone ngono wae, ora usah niru ngalime, malah lara kabeh. Dadak ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah terus sinawi anatut talibin ora kober golek dhuwit malah bojomu nyanyi malah. Malah bencana besar. Wong nek ora kapasitase ora usah niru. Kaya kula ngidolani Kanjeng Nabi, tapi nek sing berat-berat nggih mboten niru. Tahajud rong rakaat ngono. Terus sampe delok sikil murung mlempoh terus. Didelok meneh korong mlempoh terus. Ora usah ngono. Kula nek tahajud rong rakaat terus ndongaku ning Kanjeng Nabi sae idola mergo Sayyidul Khol nggih pantes mawon salat nganti ngono. Lah kula mboten akramul khol nggih kan nganti ngono. Nggih mboten usah kula mboten akramul kalau yo kepen sing akramul khalqi salat nganti kono. Lah kula mboten nggih ngaten-ngaten mawon. Iku sing bener, paham nggih. Dadi wong sadar napa? Kapasitas. Ora usah niru wes Al-Qurni. Penting aja niru Firaun ngono wae, penting aja niru Firaun. Nah. Mengke kula wacana nggih, mang takbir itu saya tulis sengaja saya bacakan persis teksnya. Abul Qasim Al-Junaidi itu siapa yang enggak kenal dia? Orang paling populer di dunia tasawuf. Namanya Abul Qasim napa? Al-Junaidi, sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, konteks kekinian, konteks yang sausnya Imam Syafi'i ini pun disebut modern. Buatan modern yang ala kita. Ndak? Ciri utama ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akidah anut nak buatan Abul Hasan al-Asy'ari, anut Abu Mansur al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu madzhab empat. Ini Abu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Ahmad bin Hanbal. Dalam tasawuf salah satu madzhab yang dianut Abul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ngene-ngene wadah ormas sing nentang, firqah teng Arab kata sing nentang. Iku takrif apa nabi atau ngendikan ngono. Kamu itu ndak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa nabi ndak pernah ngendikan definisi ahlusunnah jamaah seperti itu. Ya tentu nabi ndak akan ngendikan seperti itu. Zaman nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma ana alihil yauma wa ashabi, orang yang ngikuti perilaku saya dan ngikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya, kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata nabi. Ya nabi rawimu sapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari ku sapa? Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoi, kita roh Amerika, gak roh. Kok roh nak Amerika ono delok ning TV? Wong TV ya buat dadi ono sanat, kok Imam Syafi'i ono sanat. Kok roh nak ketua DPR tersangka, jari sopo, jari TV. Sanatem kok di TV. Kok ra iso, roh dewe. Ora mungkin kok roh ke KPK pas sidang. Saya kita takoi, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung. Kok roh nak Nabi dawuh ngono. Kape muni liwat ngipi, kok Dimas Kanjeng kowe. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki ya kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting nabi, ulama itu bisa salah, kalau nabi ya bisa salah. Lah kowe kok ora ana nabi ra tau salah jare sapa? Jare ulama. Lah kok jare ulama, jare ora percaya. Mulane nak goblok aja nemen-nemen. Goblok aja-aja. Kulo yo gumun mek wong modern. Goblok kok nganti ngono iku piye sanate ku piye? Makanya masyhur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah laula murabbi lama arafna rabbi walaula ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita ndak ngerti pangeranku iku sapa. Kita roh pangeran ana sing mula. Kowe ra iso misale ruhin roh pangeran langsung roh ra iso diwari gurune, nek pangeran iku wujud kidam bako. Kenalo gurune terus suwe-suwe engkek wis wusul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat guru. Kowe roh Kanjeng Nabi mergo aku misalnya. Kali kula muridé Mbah Mun, Mbah Mun muridé Mbah Zubair muridé Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang muridé Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas iku muridé Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Ianatut Talibin, muridé Sayyid Usman atau Sayyid Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan muridé Sayyid Usman Ad-Dimyati terus nganti tok Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i muridé Imam Malik, Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu apal sanad. Lah nek rapal yo nempil, pokoke jare Gus Pak ngono. Lah wis iku gampang wis. Luwih napa? Gampang. Sono ahline takok wae kok angel apa. Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid. Kita menyebut Abul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad ilmu tasawuf? Kita menyebut Abul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah, siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulidah Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang jelas tahunnya sama. Sehingga kita harus nyebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal.